Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala ma ba'd. Ikhwati fillah rahimani wa rahimakumullah. Melanjutkan kajian kita Fathul Majid Syarah Kitab Tauhid lil Imam Abdurrahman ibn Hasan al-Syeikh rahimahumullah. Kita sampai pada penjelasan Syekhul Islam. Qala Syekhul Islam rahimahullah, akhbaran nabiyyu sallallahu alaihi wasallam anna hadhihi thalatha man kunna fihi wajada halawatal iman. Di dalam hadis Rasul kabarkan bahwa tiga perkara ini jika ada padamu, pada seseorang, pasti dia akan mendapatkan manisnya iman. Lianna wujudal halawa li syai' yatba'ul mahabbata lah. Karena orang merasakan nikmatnya sesuatu, manisnya sesuatu, terasa lezat, ya karena cinta kepadanya terkait dan mengikut karena cinta, dan itu pasti. Kamu gak akan merasakan ini nikmat, lezat, kalau kamu tidak menyenanginya. Karena kamu senang, kamu cinta, sehingga terasa bagimu manisnya, lezatnya, maka pasti ada kecintaan di situ pada sesuatu yang kamu merasakan manisnya atau lezatnya. Faman ahabba syai'an washtaha idza hasala lahu murada fa innahu yajidul halawa wal ladza wasurura bidzalik. Dan orang kalau sudah menyenangi sesuatu, dia cinta padanya, dia kejar, dia cari, walaupun dengan jerih payah, perjuangan berat, usaha, kalau mendapati apa yang dia senangi itu, senangnya dia luar biasa. Betul-betul dia mendapatkan manis, lezat, dan kenikmatan yang tiada tara. Dalam perkara dunia saja begitu. Kamu menginginkan sesuatu yang sangat kamu senangi, baranglah apa, entah itu mobil kah atau apa, memang kamu incar dari dulu, ingin kamu memilikinya. Kamu tawar, kamu kejar, orangnya mungkin belum mau ngelepas. Jadi pikiran bagi kamu, pinginnya segera kamu miliki. Orangnya mungkin sana jauh pindah, kamu harus kesana, kemari, harus begini, begitu. Walhasil dengan segala susah payah, dengan usaha, dengan waktu lama, kalau kamu dapati, bagaimana kamu merasakan kesenangan dan kenikmatan yang berbunga-bunga dirimu, kesenangan yang gak bisa kamu disuruh mengungkapkan dengan kata-kata. Itu kalau orang sudah mencintai sesuatu dan mendapatinya. Waladzatu amrun yahsulu akiba idrakil mulaim alladhi huwal mahbub wal mushtaha. Dan namanya ladzah, kelezatan, kenikmatan, itu suatu dampak yang terjadi, kamu dapati setelah kamu memperoleh al-mulaim yang cocok denganmu, pas, yang kamu cari, yang kamu senangi, yang kamu apa, kamu inginkan segalanya. Di situ namanya kelezatan, kenikmatan itu. Dampak yang terjadi pada jiwa, pada dirimu saat kamu setelah mendapati sesuatu yang kamu senangi, kamu cari memang. Qala, kata Syekhul Islam, fahalawatul iman al-mutadhamminatu liladzati wal farahi tatba'u kamala mahabbatil abdi lillah. Manisnya iman yang tentunya mengandung kebahagiaan, kenikmatan, ketentraman dalam hati, ini sifatnya tabi', mengikut terhadap kamal mahabbatil abd lillah, kesempurnaan cinta seorang hamba kepada Allah. Semakin cintanya kepada Allah sempurna, semakin sempurna, maka akan semakin dia merasakan manisnya iman. Nas'alullah at-taufiq. Wadhalika bi thalathati umur. Dan itu hanya bisa didapati dengan tiga perkara. Takmilu hadhil mahabbah. Satu, disempurnakan cinta ini kepada Allah. Wa tafrighuha. Kemudian betul-betul dikonsenkan, dikonsentrasikan untuk itu, mengkonsentrasikan cinta untuk Allah. Wa daf'i dhiddiha. Dan kamu harus menepis segala yang berlawanan, bertentangan dengan cinta ini kepada Allah. Fatakmiluha ayyakunallahu wa rasuluhu ahabba ilaihi mimma siwahuma. Adapun penyempurnaannya ya dengan seperti hadis, engkau jadikan Allah dan Rasulnya lebih engkau cintai dari selain keduanya. Fa inna mahabbatallahi wa rasulihi la yuktafa fiha bi aslil hubb. Karena cinta kepada Allah dan Rasul enggak cukup hanya modal, bermodalkan pokoknya cinta, ada kecintaan. Itu saja enggak cukup. Bal la budda ayyakunallahu wa rasuluhu ahabba ilaihi mimma siwahuma. Tapi butuh lebih. Apa lebihnya itu? Harus lebih dia cintai. Harus lebih dia prioritaskan, lebih dia utamakan dari selain Allah dan Rasulnya. Qultu wa mahabbatullahi ta'ala tastalzimu mahabbata ta'atih. Aku katakan, kata Syekh Abdurrahman, dan cinta kepada Allah pula menuntut cinta kepada ketaatan kepadanya. Fa innahu yuhibbu min 'abdihi an yuti'ahu. Dan Allah semakin mencintai hambanya saat hamba itu taat kepadanya. Maka termasuk menyempurnakan cinta kepada Allah semakin kita mencintai segala bentuk ketaatan kepada Allah. Wal muhibbu yuhibbu ma yuhibbuhu mahbubuhu wala budd. Dan orang yang cinta itu pasti akan mencintai segala yang dicintai oleh yang dia cintai. Dan itu pasti. Di kalangan manusia saja begitu. Dengan segala kekurangan dan kelemahan mereka. Kalau orang sudah senang, cinta dan ngefans kepada seseorang, apapun yang disenangi, yang dia, figur yang dia cintai itu, akan dia senangi juga. Dia gak peduli cocok dengan dirinya, gak cocok diketawain orang, dia apa, pokoknya dia senangi. Karena itu kesenangan orang yang dia senangi. Kebetulan yang disenangi, kalau orang awam, juhala misalnya, pemain bola misalnya, tokoh, siapa begitu. Rambutnya begini gayanya, ya dia bergaya rambut begitu. Menyenangi yang disenangi, yang orang yang dia senangi. Dia suka nomor ini, itu kesenangan, nomor kesukaan dia juga. Padahal awalnya enggak. Dia enggak senang nomor itu misalnya. Nomor punggung misalnya kalau mau main bola. Bangganya dengan nomor itu. Kenapa? Karena itu nomor yang disenangi oleh idolanya. Ya, begitulah orang. Dalam bab lain pun begitu. Ketika yang dia cintai, yang dia senangi mencintai sesuatu, dia pasti akan ikut mencintai sesuatu itu. Dia ikut menyenangi sesuatu itu. Wala buddha, dan pasti, tidak mungkin tidak. Gak akan ada ceritanya. Dia bertolak belakang begitu. Ini sukanya putih, dia sukanya hitam. Dia suka ke barat, dia sukanya ke timur. Ya gak cinta namanya. Maka mencintai ketaatan termasuk tuntutan cinta kepada Allah dan penyempurnanya. Karena Allah mencintai ketaatan, Allah mencintai hambanya yang taat. Maka bentuk atau bukti kecintaan kepada Allah, kita pun harus mencintai ketaatan kepada Allah. Wa min lawazimi mahabbatillahi aidha mahabbatu ahli ta'atih. Termasuk dari bentuk kecintaan kepada Allah pula, tuntutannya mencintai orang-orang yang taat. Ahlu ta'ah. Kama habbati anbiya'ihi wa rusulihi wa salihin min ibadih. Maka mencintai. Seorang mukmin mencintai para nabi, para rasul alaihi wassalam. Orang-orang soleh. Karena mereka orang-orang yang ta'ah. Yang sangat taat kepada Allah. Maka wajib ditaat, wajib dicintai. Dimuliakan. Famahabbatu ma yuhibbuhullah. وَمَنْ يُحِبُّهُ اللَّهِ مِنْ كَمَالِ الْإِيمَانِ. Maka termasuk dari kesempurnaan iman, mencintai segala yang dicintai Allah. Taatan-ketaatan, amalan soleh, ibadah, iman, cabang-cabangnya semua. Termasuk kecintaan kepada Allah, kesempurnaan cinta adalah mencintai orang yang dicintai oleh Allah. Kama fi hadithi Ibn Abbas al-Ati. Dan tersebutkan nanti di hadithi Ibn Abbas. Qala wa tafrighuha. Takmil hadihil mahabba wa tafrighuha. Tafrighuha. Semula. Faragh itu kosong. Tafrigh itu dikosongkan. Apa maunya? An yuhibbal mar'a la yuhibbuhu illa lillah. Yaitu dengan kamu cintai orang tidak lain, tidak bukan kecuali karena Allah. Karena kamu lihat orang ini taat, ahli ibadah, ahli khair, orang yang istiqomah, kamu cintai. Walaupun mungkin ada hal-hal pribadi yang kamu kurang senang, kurang suka dengannya, tidak cocok satu dan lain sebab, tapi yang kamu tahu ini orang ahli ta'ah, ahli istiqamah, maka kamu tetap mencintainya karena Allah. Dan itu bukti cintamu kepada Allah. Wadaf'u ziddiha an yakraha ziddal iman. Menepis lawan dari cinta ini ya berarti kamu harus membenci lawan daripada iman. Lawan daripada iman ya kufur, syirik. Kama yakrahu an yukdhafa finnar. Intaha. Kamu benci kekufuran, kemusyrikan seperti kamu benci tidak ingin dilempar ke api. Qauluhu ahabba ilaihi mimma siwahuma fihi jam'u dhamiri rabb subhanahu wa ta'ala wa dhamiri rasulihi sallallahu alaihi wasallam. Dalam hadis ada penjamaan dhamir mimma siwahuma. Siwa huma dijadikan satu Allah dan Rasulnya dalam dhamir ghaib musanna huma mimma siwa huma, tidak dikatakan misalnya ahabba ilaihi mimma siwallahi wa rasulih, tapi dicukupkan dengan dhamir mimma siwa huma. Jawaban para ulama terkait ini, annahu ahaduhuma thanna dhamir huna ima'an ila annal mu'tabar huwal majmu'ul murakkab minal mahabbatain. Ini isyarat bahwa yang teranggap dalam perkara iman adalah susunan dari keduanya, harus ada. Artinya ya cinta kepada Allah, ya cinta kepada Rasul. Ketaatan kepada Allah, ya ketaatan kepada Rasul. Dua-duanya diminta kepada si hamba. Makanya diisyaratkan dengan dhamir huma. La kulla wahidah. Maka enggak cukup kalau hanya satu saja. Fa innaha wahdaha la qiyah. Kalau cuma satu ya sia-sia, enggak ada gunanya. Wa amara bil ifrat fi hadithil khatib isyaran bi anna kulla wahidin minal isyanain mustaqil bistilzamil ghiwayah idhil ataf fi takdiri taqrir. Wal asal istiqlal kullin minal ma'atufain fil hukum. Adapun terkait khatib, perkaranya disuruh mengifrotkan oleh Rasulullah SAW sebagai isyarat juga bahwa masing-masing dari kemaksiatan itu menyendiri, tidak harus dengan yang lain. Satu saja sudah cukup orang untuk sesat. Kan yang dimaksud khatib ketika dia berkhutbah, dia sampaikan dalam khutbahnya waman asallah waman asahuma faqad ghawa, dia katakan barang siapa yang bermaksiat kepada keduanya, yakni kepada Allah dan Rasul maksudnya, pakai dhamir dia wa man asa huma, yang bermaksiat kepada huma, kepada Allah dan Rasulnya, maka dia sesat. Rasul katakan, bi'sal khatib anta, jelek kamu khatib, jelek. Kenapa? Karena terkesan dengan ungkapan itu, orang teranggap sesat kalau bermaksiat kepada Allah dan Rasulnya. Mafhum. Sehingga orang bisa faham dari itu, kalau bermaksiat kepada Allah saja enggak sesat, selama enggak maksiat kepada Rasul. Atau sebaliknya, bermaksiat kepada Rasul saja enggak sesat, enggak apa-apa, asal tidak maksiat kepada Allah. Karena dia gabungkan, waman asohuma, harus bermaksiat kepada keduanya, baru ghawa. Dan itu enggak benar. Makanya dicela dan disalahkan oleh Rasul SAW. Di situ bukan tempatnya untuk menjamak dhamir Allah dan Rasulnya. Athani hamlu hadithil khatib alal adab wal aula wa hadha alal jawaz. Atau itu jawaban pertama. Jawaban yang kedua ulama, terkait khatib yang Rasul katakan bi'sal khatib, itu babnya bab adab saja atau al-aula. Yani al-khatib qattarokal aula, dengan dia katakan asohuma, dia telah meninggalkan yang lebih afdol, lebih baik. Karena seharusnya yang lebih baik enggak dia sebut begitu, dia katakan faqat asallaha wa rasula, seharusnya begitu. Hadis ini ahabba ilaihi mimma siwahuma menunjukkan boleh. Boleh digabungkan dalam satu dhamir huma. Hadza au hadza, jawaban para ulama. Wa jawabu tsalits huwa anna hadza warada 'ala al-ashl. وحديث الخطيب ناقل فيكون أرجح. Atau jawaban yang ketiga, bahwa ini mimma siwahuma, ya memang asalnya begitu, Rasulullah yang mengucapkan. Rasulullah sebagai penyampai syariat dari Allah SWT. Adapun khatib, dia naqil. Orang yang menukil, karena tugas dia menukil dari ayat-ayat Quran, dari hadith-hadith Rasul SAW. Fayakunu arjah, makanya semestinya karena dia menukil, tidak dia gabungkan jadi satu dalam dhamiru. Faqat asohuma, waman asohuma faqat ghawa. Qauluhu kama yakrahu an yukdhafa finnar ay yastawi indahul amran. Ini sama baginya dua perkara itu, antara dilempar ke api atau bencinya dia untuk dilempar ke api, sama seperti bencinya dia kembali kepada kekufuran dan kemusyrikan. وفيه رد على الغلاة الذين يتوهمون أن صدور الذنب من العبد نقص في حقه مطلقا وإن تاب منه. Dan ini bantahan juga bagi mereka yang ekstrim, yang mengatakan bahwa seorang hamba kalau terjatuh dalam perbuatan dosa, maka itu teranggap celaan baginya secara mutlak, berarti tercela sudah. Enggak ada bersihnya, enggak ada baiknya. Kalau seorang hamba terjatuh dalam kemaksiatan, mutlak itu menjadi celaan dan aib. Walaupun dia sudah tobat dan betul-betul jadi baik, ini ghulu, pendapat yang ekstrim dan berlebihan, nggak benar. Karena Rasulullah SAW dalam hadis jelas-jelas menunjukkan itu termasuk kesempurnaan iman. Iman. Bahkan orang akan merasakan nikmatnya, manisnya iman, Rasul sebutkan. Salah satunya ini. Setelah Allah selamatkan dia dari kekufuran. Dulunya dia dalam kekufuran. Dulunya dia mungkin musyrik. Allah selamatkan, maka dia bencinya kepada kemusyrikan. Gak mau kembali ke situ. Bencinya kepada kekufuran. Gak ingin lagi kembali ke situ. Setelah Allah selamatkan. Dan itu Rasul jadikan termasuk manisnya iman. Bagaimana dijadikan celaan oleh mereka. Rasulullah menjadikan itu malah nilai positif dari iman. Penyempurna iman. Tapi al-ghulat, orang-orang yang ekstrim, menganggap itu sebagai celaan dan aib secara mutlak. Wassawab, dan yang benar, annahu in lam yatub kana naqson. Yang benar, kalau memang dia belum bertobat dari dosa itu, na'am, itu celaan baginya, aib. Melakukan dosa tapi belum tobat darinya. Wa in taba fala. Tapi kalau dia benar-benar sudah bertobat, maka enggak ada celaan sama sekali padanya. Walihada kanal muhajiruna wal ansar afdalu hadhil ummah. Bahkan muhajirin dan ansar menjadi generasi terbaik umat ini. Ma'akaunihim fil asal kufar, padahal semula mereka kufar. Fahadahumullahu ilal Islam, dan Allah beri hidayah mereka Islam. Wal Islam yamhu ma qabla wa kadzalikal hijrah, dan Islam menghapus apa yang sebelumnya, enggak teranggap sudah darinya dengan keislamannya. Begitu pula hijrah. Kama sahha al hadis bidzalik. Di musnad Imam Ahmad dari Amr bin As radhiyallahu an, aku pernah menyampaikan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, qultu ya Rasulullah, ubayi'uka ala an taghfira li ma taqaddama min dhanbi. Ya Rasulullah, aku baiat engkau, asal atau dengan catatan terampuni dosa-dosaku yang telah lalu. Di masa jahiliyah mungkin melakukan ini itu. Maka Rasulullah katakan, kepada Amr, innal Islam yajubbu ma qablahu. Islam itu menghapus yang sebelum-sebelumnya, apapun yang kamu lakukan. Wa innal hijrata tajubbu ma kana qablaha. Hijrah pun menghapus segala yang sebelumnya, maksiat-maksiat yang dulu. Kata Amr setelah itu, fawallahi in kuntu la ashaddan nasi haya'an min Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Fama mala'a 'aini min Rasulillah wala raja'tuhu bima uridu hatta lahiqa billah haya'an minhu. Sungguh kata Amr, demi Allah, aku adalah orang yang paling malu kepada Rasulullah SAW. Dan semenjak itu aku gak berani menatap muka Rasulullah secara langsung. Berhadapan-hadapan begini, tatap muka mata dengan mata. Karena malunya, segannya dengan Rasulullah SAW. Dan setelah itu pun, apapun yang aku mau, sesuatu yang aku inginkan, aku gak berani mendatangi Rasulullah lagi. Karena malu dengan kejadian ini tadi. Ini misalnya ada keperluan apa, ya Rasulullah, ini ya Rasulullah. Karena malu, Amr jaga diri, gak mau mendatangi Rasulullah SAW. Asyahid tadi bahwa orang yang bertobat dan menjadi baik setelah tobatnya, mungkin dulunya kafir, musyrik, muslim, atau muslim tapi yakni dalam kemaksiatan, dosa ini itu, tapi dia sudah tinggalkan betul itu, betul-betul bertobat, buat baik, dan terbukti tobatnya ke depan. Setelah itu masya Allah ketaatannya, istiqomahnya, maka yang lalu itu tidak menjadi aib baginya, tidak menjadi cacat baginya, tidak sebagaimana pendapat al-ghulat, orang-orang ekstrim itu tadi, yang menganggap dosa itu sendiri sudah mutlak cacat dan corengan bagi seorang hamba. Enggak benar. Iya kalau dia belum bertobat. Kalau sudah tobat, khalas. Bahkan kurang apa muhajirin wal ansar. Justru mereka menjadi orang yang terbaik di umat ini radhiyallahu taala anhu. Benci untuk kembali kepada kekufuran sebagaimana dirinya benci untuk dilempar ke api, dibakar, disebutkan salah satu imam min a'immatis sunnah yang tegar dan istiqomah dalam mempertahankan imannya, mempertahankan sunnahnya saat mihnah besar dan berat luar biasa di zaman Bani Ubaid Bani Ubaid kita tahu Qaramithah Batiniyah Rafidhah Khabith. Terjadi banyak fitnah di zaman mereka, pembunuhan ahlu sunnah, siksaan dan lain sebagainya. Salah satu yang tercatat dalam sejarah kesabaran dan keistiqomahan beliau dalam mempertahankan sunnahnya dengan darah dan nyawa, rahmatullahi alaih rahmatan wasi'ah, Al-Imam Abu Bakar Muhammad Ibn Ahmad Ar-Ramli. Al-Imam Abu Bakar Muhammad Ibn Ahmad Ar-Ramli dikenal ma'ruf dengan lakop atau nama julukan Ibnu Nabilsi. Ibnu Nabilsi. Kata Imam Abu Dzar Al-Hafidh rahimahullah, Imam Daruqutni, sahibu sunan, Sunan Daruqutni, Imam Daruqutni kalau sudah mengingat beliau, mengingat Ibnu Nabilsi dan perjuangannya, kesabarannya, ujiannya, mengingat beliau dan nangis Daruqutni. Menangis rahimahullah. Di penjara, ditangkap tentunya oleh Bani Ubaid, Imam Ibnu Nabilsi, dan disiksa. Di dalam penjaranya karena dia mengatakan, ditanya oleh Bani Ubaid, ya ini menteri-menterinya mungkin atau ulama-ulama su bersama Bani Ubaid, apa betul wahai Ibnu Nabilsi, kamu yang mengatakan bahwa jika muslimin punya 10 anak panah, zaman itu perang, ya dengan anak panah atau tombak, jika punya 10 anak panah, tersisa itu, maka seharusnya satu anak panah dibidikkan, ditujukan kepada Romawi, yang kufar, yang berperang dengan muslimin dalam sepanjang sejarahnya. 9 sisanya untuk kami, Bani Ubaid. Ini mereka mau katakan, kamu anggap kami lebih jelek daripada Romawi, dari kufar. Sehingga kamu katakan satu anak panah itu untuk Romawi, 9 anak panah untuk kami. Kata Imam Ibnu Nabilsi, itu enggak benar. Yang benar bagaimana, kata Bani Ubaid? Yang benar aku mengatakan dan sampai sekarang akan aku katakan, bahwa jika muslimin tinggal bagi mereka 10 anak panah, 9 anak panah ditujukan kepada kalian. Ini membunuh kalian, memerangi kalian. Sisa satu anak panah juga untuk kalian. Karena kalian merubah agama Allah. Karena kalian membunuh orang-orang soleh. Karena banyak para a'immah dibunuh. Ulama-ulama sunnah. Dan kalian mengaku punya cahaya ketuhanan, wahdatul wujud, dan semisalnya. Al-muhim, dari ketegaran beliau rahimahullah, diminta untuk meninggalkan akidahnya oleh Bani Ubaid, tapi beliau enggan untuk mengikuti mereka dan kesesatannya batiniyah, sampai pada akhirnya dikuasakan kepada beliau seorang Yahudi, itu Bani Ubaid jahatnya, hatta yang eksekutornya, tukang siksanya dipilih orang Yahudi yang diketahui tentunya memendam kebencian dan permusuhan kepada Muslim. Seorang Yahudi disuruh menyayat-nyayat kulit Imam Ibn Nabilsi dalam keadaan beliau disalib, diikat begini dan disaksikan sekian banyak orang di lapangan. Jadi sayat-sayat oleh si Yahudi ini. Sampai si Yahudi ini sendiri yang enggak sampai hati, enggak tega. Dia manusia atau Yahud. Subhanallah, mungkin Allah kasih rahmat atau enggak tega. Dan terdari lisan Ibnu Nabilsi saat dikelupas kulit dan daging beliau dari tubuhnya dalam keadaan hidup. Beliau tidak mengeluh, beliau tidak teriak kesakitan atau ini, tetapi yang terdengar dari lisan beliau, kata Imam Daruqutni, beliau hanya melantunkan bacaan Kul kana dhalika fil kitabi mastura. Kana dhalika fil kitabi mastura. Di surat Al-Isra. Yang maknanya, semua ini, yakni apapun yang terjadi, baik, jelek, musibah, ini, siksaan, semua itu sudah tercatat di Lauhul Mahfud. Kana dhalika fil kitabi mastura. Karena enggak tega si Yahudi ini. Si Yahudi perintah atau disuruh oleh Bani Ubaid untuk nyiksa sampai matinya. Tapi ingin supaya enggak terlalu tersiksa Ibnu Nabilsi dengan kondisinya seperti itu, tersayat-sayat, tubuhnya dikelupas, maka tanpa diketahui oleh Bani Ubaid, dia tempelkan tubuhnya ke tubuh Imam Ibn Nabilsi sambil dia pegang pisau tajam di dadanya si Yahud, sengaja untuk ditusukkan ke dada dan jantung Ibn Nabilsi, tujuannya supaya cepat mati gitu. Karena kalau enggak tersiksa lama orang ini. Maka dirangkul atau dipepetkan gitu sambil cerup. Rahmatullahi alaih. Rahmatan wasi'ah. Artinya orang-orang sebelum kita, mereka mempertahankan iman, memperjuangkan akidah dengan nyawa dan darah. Nas'alullah al-afiyah wa salamah. Orang benci untuk dikembalikan kepada kekufuran dan kemusyrikan, sebagaimana dia benci untuk dilempar ke api. Di situ dia akan merasakan manis dan lezatnya iman. Nas'alullah al-afiyah wassalamah fi dunia wal akhirah. Wa sallallahu ala nabina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin.